Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Karena yang berhak untuk dipuji dengan pujian yang setinggi-tingginya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak terhingga, yang di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk beribadah. Karena majlis ini, yang dimana majlis ilmu, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridhatun, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, dan menuntut ilmu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan duduknya kita di sini, kemudian mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mempraktekkannya, itu adalah merupakan ibadah. Dan duduknya kita di sini, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu adalah merupakan riyadul jannah, kebun dari kebun surga, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, apabila kalian melewati dari kebun-kebun surga, maka singgahlah kalian dengan senang. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa itu kebun-kebun surga? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa kebun-kebun surga adalah majlis-majlis zikir. Dan termasuk di antaranya yaitu majlis-majlis yang di mana di sana mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah merupakan kebun-kebun surga. Sehingga ketika berada di sini, yang dimana ini adalah merupakan baitullah, rumah Allah, dan kita sebagai tamu Allah, dan kita sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di majlis-majlis ilmu di riyadul jannah, kebun dari kebun surga, sehingga berbahagialah bagi kita semuanya yang dimana sampai saat ini diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ilmu yang syar'i. Ini nikmat, nikmat yang sangat luar biasa sekali, nikmat yang tidak ternilai dengan uang yang cukup banyak jumlahnya. Kenapa? Karena hati kita merasa tenang berada di masjid. Di sana disampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari ilmu. Kita berada di masjid sebagai tamu Allah. Kita berada di masjid mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini niatkan diri kita dalam mempelajari apa yang kita pelajari ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Dan terus menerus memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya. Dan jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kenikmatan ini. Kenikmatan yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar. Karena ini adalah merupakan jalan menuju jannah. Bagaimana seseorang ketika dia akan berjalan menuju jannah kalau tidak tahu jalannya, tidak tahu kaifiyahnya, tidak tahu caranya? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dia menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dia mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan menuju surga. Ini fadilah yang sangat besar sekali. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan menuju jannah. Bekal kita menuju akhirat. Ketakwaan adalah merupakan bekal kita menuju akhirat nanti. Bagaimana kita bisa mengetahui beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak mempelajarinya? Sehingga yang namanya mempelajari ilmu tidak ada namanya tua, muda, anak kecil, dewasa, lelaki, wanita, semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya menuntut ilmu. Karena bagaimana dia akan beribadah kalau tidak tahu ilmunya? Sehingga nasihat bagi kita semuanya, semangatlah di dalam mempelajari ilmu di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan. Yang di mana kita belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab dari karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi, yaitu kitab Bulughul Maram, yang di mana kitab ini adalah merupakan kitab fikih dan kitab fikih yang di mana tertibnya adalah tertib arkanul Islam, yang di mana dimulai dengan al-syahadat, yang di mana membersihkan dari syirik, dan di dalam fikih yaitu membersihkan dari najasa, najis, najis, dan juga kaifiyah di dalam bersuci. Kemudian yang selanjutnya yaitu salat. Yang di mana salat adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Kenapa rukun Islam yang kedua? Ya, kenapa salat dijadikan rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Karena kewajiban salat itu terus-menerus dalam keseharian kita. Pagi, siang, malam. Yang dimana sholat adalah merupakan pondasi Islam dan kewajibannya langsung diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam tanpa pelantara Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga dijadikan sholat rukun Islam yang kedua. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Karena kewajiban zakat adalah ketika dia sudah sampai satu haul, satu tahun, dan juga sampai nisab, sehingga dijadikan rukun Islam yang ketiga. Kemudian berpuasa, dijadikan berpuasa rukun Islam yang keempat, karena kewajiban berpuasa hanya pada bulan Ramadan saja. Yang dimana kewajibannya yaitu satu bulan dalam satu tahun, sehingga dijadikan rukun Islam yang keempat. Kemudian dijadikan rukun Islam yang kelima, haji, karena kewajiban haji yaitu hanya satu kali saja dalam seumur hidupnya, sehingga dijadikan berpuasa merupakan, dengan ini dijadikan al-haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dan di dalam kitab Bulughul Maram di sini, yaitu yang akan dipelajari dari bab yang pertama, yaitu bab yang berkaitan tentang air, babu al-miyah. Karena air adalah merupakan suatu kebutuhan kita dalam bersuci, dalam mandi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy." Dan kita jadikan dengan air itu semua akan hidup. Manusia hidup, binatang ternak hidup, pepohonan hidup, semua akan hidup. Apa jadinya kalau di sana tidak ada air? Kekeringan. Manusia kekeringan, tidak mendapatkan air. Binatang juga mereka tidak bisa mendapatkan makanan. Kenapa? Karena makanan tidak tumbuh, kekeringan. Sehingga air yang dimana suatu kebutuhan manusia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air yang barokah. Dengan ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna minas samaa' ma'an mubarakan. Dan kami turunkan air dari langit dengan air yang barokah. Apa itu barokah? Terdapatnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketika turun hujan, tumbuhan menjadi hijau. Sumur banyak airnya. Manusia dia membutuhkan air, yang dimana turun hujan, yang mana kekeringan menjadi subur. Kemudian hewan-hewan ternak bisa memakan makanan, sehingga ketika turun air hujan, maka kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Karena barakah turun dari langit, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dimulai di sini dari kitab Bulughul Maram, itu yang pertama kali yang dibahas yaitu babu al-miyah, bab yang berkaitan tentang air. Tayyib. Saya akan meneruskan insyaallah taala pembahasan yang dulunya pernah dibahas oleh Ustaz Al-Ismail Bayasud hafizallahu taala. Dan insyaallah taala saya akan meneruskan dari pembahasan ma'am dan masuk ke dalam pembahasan na'am tata cara membersihkan jilatan anjing. Na'am, tata cara membersihkan jilatan anjing. Karena pembahasan yang sebelumnya telah dibahas oleh Ustaz Ismail Ibadullah Ta'ala. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita baca hadis yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tuhuru inai ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu sab'a marrat. Ulahunna bit-turab akhrajahu Muslim. Wa fil lafat lahu falyuriqhu wa litirmidhi ukhrahunna aw ulahunna bitturab. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, tuhuru inna ahadikum membersihkan wadah-wadah kalian. Idza walagha fihil kal, apabila dijilat oleh anjing, ayaghsilahu sab'a marrat, untuk mencucinya 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama kali yaitu dicampur dengan tanah. Akhrajahu Muslim. Dalam lafaz yang lain, fal yurikhu. Fal yurikhu yaitu air yang berada di wadah itu dibuang. Wal Tirmizi, ukhrahunna aulahunna biturab. Dalam riwayat Imam Tirmizi, yang terakhir atau yang pertama dicuci dengan campuran dengan tanah. Taib, hadis yang pertama dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 5000 hadis. Nah, yang di mana dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana Abu Hurairah ketika itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan apa yang dia dapat dari Nabi hilang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan selendang, kemudian beliau menyatukannya dari ujung ke ujung di tengah dan ditekankan di dadanya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, setelah Nabi melakukan itu terhadapku, aku tidak pernah lupa apa yang telah aku hafal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini Abu Hurairah banyak sekali yang meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 5000 hadis. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuhuru ina ahadikum, membersihkan wadah kepunyaan kalian apabila dijilat oleh anjing, untuk mencucinya 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama kali dicampur dengan tanah." Tapi di dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwa jilatan anjing itu najis. Jilatan anjing itu najis. Apa dalilnya menunjukkan bahwa jilatan anjing itu najis? Hadis ini. Yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencucinya. Bahkan najisnya termasuk najis yang mughallabah, yang berat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencucinya 7 kali. Ini dalil menunjukkan bahwa ini najis yang berat. Nah, sehingga dalam permasalahan anjing, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama melarang jual beli anjing. Tidak boleh. Semua jenis anjing. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang tentang berjualan anjing. Haram. Harta yang didapatkan dari jual beli anjing haram, semua jenis anjing. Kemudian yang kedua, bahwa seseorang yang memelihara anjing, dia akan dikurangi dari kebaikannya, dari pahalanya 1 kirab. Kecuali anjing untuk kelehirasah, penjaga kebun, atau untuk penjaga ternak. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa anjing, terdapatnya anjing di rumah adalah merupakan sebab-sebab tidak masuknya malaikat. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul baitan, tidak akan masuk rumah, ini malaikat tidak akan masuk rumah yang di mana di sana terdapat anjing. Anjing dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunggu Jibril alaihissalatu wassalam. Yang dimana Jibril ketika ditunggu beliau tidak datang. Kemudian Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menanyakan kenapa engkau yakni telat. Nabi mengatakan, Jibril mengatakan bahwa di kolong ranjangmu itu ada anak anjing. Nah, di kolong ranjang itu ada anak anjing. Ini dalil menunjukkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di mana di sana ada anjing. Kemudian madarat yang lain dalam memelihara anjing yaitu jilatannya itu najis. Bagaimana apabila anjing itu menjilat ke sana kemari, temboknya dijilat, wadahnya dijilat, pemiliknya dijilat-jilat pipinya dan sebagainya, nempel najis semuanya. Bajunya dan sebagainya najis semua, dijilat-jilat oleh anjing. Nah, dengan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara anjing. Kemudian yang berikutnya bahwa gonggongan anjing itu adalah merupakan pertanda bahwa dia telah melihat syaitan. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian mendengar suara gonggongan anjing, maka mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anjing itu melihat syaitan. Nah, berbeda dengan ayam yang berkokok. Nabi SAW mengatakan, apabila kalian mendengar suara ayam berkokok, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat. Kenapa? Karena ayam ketika berkokok dia melihat malaikat. Dengan ini kebanyakan ayam berkokok itu ketika pagi hari. Kadang sebelum kita bangun ayam sudah berkokok. Kenapa? Karena malaikat turun pagi hari ke dunia mengatakan, yakni Allahumma ya Allah berikan orang yang berinfak dengan penggantinya. Malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah berilah orang-orang yang pelit dengan kebinasaan. Turun dua malaikat. Kapan itu? Ketika pagi hari. Dengan ini ayam berkokok. Dengan ini kita dilarang untuk mencela ayam. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW melarang ada ayam jago dilempar oleh dengan kayu atau dengan batu. Nabi mengatakan, la tasukuddik, jangan kalian mencela ayam jantan. Fa innahu yuqidu lis-shalah. Karena ayam jantan membangunkan orang-orang untuk sholat. Nah, dengan ini Nabi SAW melarang seseorang untuk mencela, melempar dengan batu, kayu dan sebagainya. Karena ayam jantan itu yuqidu lis-shalah, bisa membangunkan orang-orang sholat. Nah, tayyib. Nabi SAW di sini memerintahkan bahwa apabila ada bejana dijilat oleh anjing, maka kita basuh alat tadi dengan 7 kali. Pertama kali dengan tanah. Boleh tanah dicampur dengan air, diaduk. Pertama kali dicuci dengan tanah yang campuran di sana dengan air, kemudian dicuci 7 kali. Dan mencuci 7 kali itu wajib. Tidak boleh kurang dari 7 kali. Harus 7 kali. Kenapa? Karena Nabi telah mematok bahwa di dalam pencucian bejana yang dijilat oleh anjing 7 kali. Kemudian ini dalil menunjukkan bahwa sesuatu yang terkena oleh najis jangan dibuang. Kenapa? Mubazir, membuang-buang harta. Nah, ada piring dijilat oleh anjing, buang. Nah, ada ember dijilat oleh anjing, dibuang. Hal yang dibuang anjing, dibuang. Nah, enggak. Ini termasuk dari membuang-buang harta. Nabi SAW telah mengajarkan pada umatnya tata cara kaifiyah di dalam membersihkan wadah yang terkena oleh jilatan anjing. Apakah diperbolehkan mencucinya dengan selain dari air dengan tanah? Al-jawab, la yajuz. Dengan sabun yang paling mahal misalkan, dengan sunlight ataupun dengan yang lainnya, apakah diperbolehkan? Syariat telah menetapkan di dalam pencucian itu harus dengan air 7 kali. Dan pertama kali yaitu dicampur dengan tanah. Kenapa dengan tanah? Pertama, karena tanah itu bisa mensucikan. Dan ini adalah merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana tanah itu bisa mensucikan. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wujilatil ardu masjidun wa tahura," dan dijadikan untukku, untuk umatku, bahwa masjid, bahwa bumi ini bisa untuk sholat dan tanahnya itu suci. Dengan ini seseorang ketika dia tidak ada air, maka bagaimana dia bersuci? Ya dengan tanah, dengan tayamum. Kenapa? Karena tayamum itu dengan tanah, karena tanah itu suci. Naam. Dengan ini bahwa dengan mencuci dengan tanah di sini bisa membersihkan dengan maksimal. Dengan maksimal. Yang pertama, irit. Mungkin tanah gak usah beli ke toko. Di rumah depan kita mungkin ada. Ambil, campur dengan air, bersihkan. Bagaimana apabila anjing menjilat ke baju kita, ke tubuh kita? Dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, juga sama. Cuci 7 kali. Kenapa? Najis. Dan najisnya ghalladh. Najisnya berat. Kenapa? Karena syariat telah mengajarkan untuk mencucinya selama 7 kali. Nah, baik kena tubuh kita, baik mengenai baju kita, piring, ember, lain sebagainya, cuci dengan air 7 kali. Pertama kali dengan air yang dicampur dengan tanah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam lafaz di sini, wa filaqallahu falyurikhu. Mana falyurikhu di sini? Yaitu dibuang air yang terdapat pada wadah itu. Nah, tapi lafaz ini falyurikhu di sini, ini lafaz yang tidak sahih. Sehingga air yang terdapat pada wadah, nah, yang dijilat oleh anjing, maka dilihat dari 3, apakah berubah warna dari air tadi, apakah baunya, yakni dari air tadi rasanya apa, warnanya berubah karena air warnanya bening. Nah, apakah baunya itu berbeda? Ada bau yang berbeda, berarti air tadi sudah tercampur dengan suatu yang najis. Nah, warnanya juga sama, baunya juga sama. Dilihat. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan, maka air tadi hukum asalnya boleh seseorang untuk berwudu. Boleh seseorang untuk berwudu. Naam. Baik. Qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang berikutnya. An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. Dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hirrah, hirrah yaitu kucing, beliau mengatakan innaha laysat binajasin, bahwa hirrah itu tidak najis. Innama hiya min at-tawafin 'alaikum, bahwa hirrah kucing adalah binatang yang selalu mengelilingi kalian. Nah, di dalam hadis ini dalilnya menunjukkan tentang bagaimana bejana wadah yang dijilat oleh kucing. Apakah najis atau tidak? Dijawab, tidak najis. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, innaha laisat binajasin. Kucing itu tidak najis. Innama hiya minatawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah merupakan binatang yang selalu mengelilingi kalian. Kadang kita suka melihat kucing di depan rumah, kucing di belakang rumah, kucing di tetangga. Apakah jilatannya itu najis? Kalau ada kucing menjilat wadah, ember, atau piring, gelas, najis tidak? Jawab, tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dengan jelas bahwa kucing itu tidak najis. Innaha laisat binajasin. Kucing itu tidak najis. Sehingga jilatan-jilatan yang selain dari anjing itu tidak najis. Nah, jilatan apapun, sapi misalkan, sapi jilat wadah, apapun misalkan, atau baju kita dijilat, najis tidak? Ada jawab tidak. Jawabannya tidak. Kuda apa yang sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jilatan itu najis. Berbeda dengan jilatan anjing. Yang dimana najis dan juga najisnya najis yang berat. Karena syariat memerintahkan untuk mencucinya 7 kali. Nah, sehingga selain dari jilatan anjing itu tidak najis. Nah, kucing ataupun binatang yang lainnya jilatannya itu semuanya tidak najis. Sebagaimana di dalam hadis yang kita baca, hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu. Taib. Qala rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, jaa a'rabi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jaa a'rabi. Datang seorang Arab Badui. Arab yang dari gunungan. Fabala fi ta'ifatil masjid. Arab Badui di sini kencing di ujung masjid. Fajazarun nas, fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian orang-orang yakni ingin mengejarnya kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada, kemudian setelah selesai orang Arabi tadi kencing, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan dengan seember air. Fa'uhriqo alaih, kemudian dituangkan air tadi di tempat najis tadi. Hadis muttafaqun alaih. Baik, dalam hadis ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini yang berkaitan tentang seseorang Arab Badui, Arab pegunungan, datang ke masjid malah kencing. Nah, kemudian orang-orang ingin mengejarnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah merupakan dakwah yang hikmah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mengajari orang-orang yang tidak tahu bahwa itu adalah haram. Kenapa dibiarkan? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan kemungkaran yang berada di hadapannya? Jawabannya tidak. Nabi ketika Arabi tadi sudah kencing, dipanggil Arabi tadi. Ini merupakan masjid rumah Allah. Tidak boleh seseorang kencing di masjid. Karena apabila Arabi tadi pertama kalau dikejar misalkan kencing, kemudian dikejar, maka air kencingnya akan kemana-mana. Ketika kencing, ada yang mengejar atau lempar dengan batu misalkan. Air kencingnya bukan di satu tempat, kemana-mana. Sehingga sulit di dalam membersihkannya. Kalau dibiarkan, maka najisnya di satu tempat. Yang kedua, apabila dikejar, maka najisnya akan mengenai pakaian dari Arabi tadi, sehingga menjadikan penyakit. Nah, sehingga Nabi SAW biarkan. Kenapa? Itu Arab Badui. Nah, sehingga cara mendakwahinya dengan hikmah. Bagaimana kalau misalkan zaman sekarang ada seseorang yang datang ke masjid bukannya sholat tapi kencing, misalkan mungkin ditangkap, gebugin atau dipukuli dan sebagainya. Akan tetapi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah yang penuh hikmah, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya dengan hikmah. Ini yang patut bagi kita semuanya untuk mempelajarinya, belajar berdakwah dengan penuh hikmah kepada orang yang tidak tahu. Nah, kemudian sudah ada. Kemudian di dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwa air kencing manusia itu najis. Air kencing manusia itu najis. Kalau tidak najis, niscaya tidak akan dibersihkan. Nah, dan najisnya di sini, najis yang dimana dibersihkan, kalau sudah najisnya, maka selesai. Tidak perlu harus 7 kali. Tidak perlu harus 7 kali. Nah, dan di dalam hadis ini, bahwa air kencing manusia, yang dimana itu adalah merupakan penyebab seseorang disiksa di alam kuburnya apabila dia tidak terjaga dari percikan air kencingnya. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati 2 kuburan yang sedang disiksa, Nabi mengatakan bahwa mereka tidaklah disiksa kecuali disiksa dengan sesuatu yang besar. Kemudian Nabi mengatakan salah satunya dia tidak bisa menjaga dari percikan air kencingnya. Kemudian yang kedua, dia yamshi bin namimah, suka mengadu domba. Ini dalil menunjukkan bahwa air kencing manusia yang pertama najis. Yang kedua, apabila kita tidak terjaga dari air kencing kita, ini adalah merupakan penyebab disiksa di alam kubur. Dengan ini, kaifiyah, tata cara seseorang kencing, apakah berdiri atau duduk, mana yang afdol? Yang afdol adalah duduk. Boleh berdiri? Boleh. Karena Nabi pun pernah berdiri. Tapi yang afdolnya duduk. Dan duduk di sini yang pertama, seseorang bisa terjaga dari percikan air kencingnya. Kalau berdiri, biasanya air kencing jatuh, ada yang ke depan, ada yang mengenai tubuh kita. Mungkin kita tidak terasa kena celana, naam, mengenai tubuh kita. Berbeda dengan duduk. Ketika duduk, air kencingnya akan ke depan, tidak ke mengenai kita. Kemudian yang kedua, yaitu dalam kaifiyah kencing, ketika seseorang kencing di luar, jangan kencing berlawanan dengan arah angin. Kemungkinan dia safar, kebelet di jalan, tidak ada kamar mandi, kencing di luar misalkan, boleh tidak? Ya kalau darurat, silakan, jais. Tak mungkin dia kencing misalkan di celana. Nah, keluar, jangan lihat. Jangan, pertama, jangan kencing berlawanan dengan arah angin. Kenapa? Ketika dia kencing, angin ke arahnya, maka akan mengenai bajunya, sehingga najis. Sehingga najis. Ini juga kaifiyah di dalam buang air agar terhindar dari sesuatu yang najis. Naam. Kemudian di dalam hadis ini, yaitu kaifiyah di dalam membersihkan sesuatu itu dengan air. Naam. Kenapa? Karena dengan air lebih bersih. Boleh tidak dengan selain dengan air? Boleh. Contohnya misalkan seseorang ketika dia kencing, naam, Tidak ada air, maka dengan batu. Boleh tidak? Boleh. Kefiahnya nanti ada pembahasannya. Berapa batu dan apa saja yang dilarang. Boleh tidak dengan tisu? Jawab boleh. Nah, mungkin di tempat yang lain, nah, dikatakan oleh Syekh bin Baz, nah, misalkan ada tisu. Karena tempat lain mungkin tidak ada air, ada tisu, boleh. Bagaimana dengan air yang tersisa? Buang air kecil atau buang air besar, ada yang tersisa? Ada ma'fu, itu dimaafkan. Kalau seorang gak terbiasa, ya mungkin merasa rese. Buang air besar, gak ada air, pakai tisu misalkan. Nah. Bagian atasnya mungkin bersih. Akan tapi masih ada sesuatu yang najis. Walaupun 10 kali, berapa kali, masih ada. Dan hal itu dimaafkan. Hal itu dimaafkan. Sama juga seperti istijmar dengan batu. Karena membersihkan dengan batu pun itu tidak sebersih dengan membersihkan dengan air. Akan tapi sesuatu yang masih, yang menempel najis, itu dimaafkan. Karena berbeda membersihkan dengan batu dan membersihkan dengan air. Tentunya dengan air, di sana membersihkan, baunya pun hilang. Kalau dengan batu ataupun dengan yang lainnya, najisnya hilang, tapi kadang baunya masih ada. Baunya masih ada. Wahada ma'fu, itu dimaafkan. Allah Ta'ala a'lam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini insyaallah Ta'ala. Kita teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk kembali meneruskan apa yang kita bahas. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.